waktunya terserah antum ini nggak sampai seperti yang itu. Jam 11 kan? Jam 11, mandi. Terserah antum juga. Jam 11 terapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Masyarul hadirin, masyarul ikhwa rahimakumullah. Kita dengarkan demikian pula kemarin telah kita dengarkan wasiat ta'lim dari Ustadz Al-Fadil Luqman Ba'abdu Hafidhahullah Ta'ala, berbagai manfaat dan ilmu yang mendalam yang beliau sampaikan, semoga kita bisa menyerapnya dan semoga pula kita bisa mengamalkannya dan istiqomah di atas kebenaran sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kalau kita kembali melihat awal mula datangnya Islam, maka seperti yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ. Islam pertama kali muncul, Islam pertama kali datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti sedia kala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah, menunaikan amanah, mengajak manusia kepada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk meninggalkan adat istiadat jahiliyah, memerintahkan kepada keadilan, memerintahkan kepada kasih sayang, yang intinya beliau alaihi salatu wasalam datang dengan ajaran yang sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka anut, bertolak belakang dengan apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang, maka mereka pun menganggap asing dan bahkan memusuhi Rasul alaihi salatu wassalam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak agama ini dari waktu ke waktu, dari masa ke masa mendapatkan sambutan dari manusia. Yang dahulu Islam ketika datang dianggap asing, dianggap aneh. Kemudian setelah itu Islam menebar di mana-mana. manusia pun berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan dalam waktu yang singkat, Islam telah menebar di Persia dan di Romawi. Di masa Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan terus penebaran Islam ke seluruh penjuru bumi, sehingga kalimat Allah SWT itulah yang mulia, agama Allah SWT itulah yang terang. Namun seperti yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa Islam itu akan kembali asing seperti awal datangnya. Dan apa yang beliau kabarkan menjadi kenyataan, apa yang Nabi kabarkan bahwa Islam dianggap asing telah kita rasakan. Ketika kita ingin mengamalkan Islam, maka kita dianggap orang yang datang membawa ajaran yang baru dan yang aneh. Keterasingan bukan di tengah-tengah orang kafir, tetapi di tengah-tengah masyarakat muslimin itu sendiri. Padahal kalau kita melihat umat Islam saat ini dibanding dengan umat kafir, itu mungkin tidak ada seperlimanya, atau mungkin hanya seperlima. Kalau penduduk bumi ini misalnya sekarang 5 miliar, maka muslimnya 1 miliar, yang kafir berapa? 4 miliar. Berarti muslim minoritas. Ini misalnya 1 miliar yang dia mengaku muslim. Dan nanti di tengah-tengah kaum muslim sendiri, yang mau mengamalkan keislamannya tidak sampai setengahnya. Taruhlah 300 juta. Dari 300 juta ini, misalnya, yang ikhlas dalam beramal dan ittiba mengikuti sunnatul rasul, taruhlah setengahnya, berapa? 150 juta. Kemudian dari ini sudah disaring. Dari yang seperti ini, orang yang istiqomah, orang yang tetap menjalankan Islam dalam kondisi senang atau dalam kondisi susah, dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit, mungkin tidak ada setengahnya. Orang-orang inilah yang dianggap asing di tengah-tengah masyarakat. Asing karena mereka berbeda dengan adat istiadat masyarakat. Asing dalam berpakaiannya, asing dalam tutur katanya, asing dalam pembicaraannya. Ketika manusia mereka sibuk membicarakan dunia, ini mereka sibuk membicarakan akhirat. Ketika manusia mereka mengumpulkan orang untuk menggalang dukungan pada partai tertentu, ternyata orang-orang yang asing ini justru duduk di majelis ilmu menggali sesuatu yang telah dilupakan oleh manusia, mengambil dan menimba sesuatu yang akan dibawa di dunia ila yaumil qiyamah. Sehingga apa yang sedang kita dan kalian jalankan pada saat ini adalah bentuk upaya agar kita senantiasa istiqomah, tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang termahal yang kita miliki lebih daripada hidayah dan iman, sehingga hendaknya kita jaga, kita pelihara. Harta jika itu lepas dari kita, masih tidak bisa kita cari. Kedudukan manakala ditanggalkan dari pundak kita, kita masih bisa bertahan hidup. Tetapi ketika iman dan hidayah yang ia adalah pakaian hati, telah disampaikan, telah dilepaskan. Bagaimana kita akan bisa selamat dalam menapaki kehidupan dunia ini? Masyarul hadirin rahimakumullah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sering berdoa, sering memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikokohkan jiwanya, untuk ditetapkan hatinya di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Subhanallah, hati kita adalah organ yang sangat ajaib. Terkadang di sore hari dalam keadaan senang, di pagi hari dalam keadaan murung. Hati manusia mudah berubah. Bisa jadi Anda dapatkan seorang di waktu pagi dalam keadaan mukmin, ternyata di sore hari kamu dapatkan dia telah kafir. Karena memang demikian, maka kita sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, dalam senantiasa memohon as-sabat wal istiqamah, keteguhan dan kekokohan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara niat kita, upaya kita agar kita istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita sering mendatangi majelis ilmi, sering mendatangi majelis-majelis ilmu, sehingga kita menjadi tahu mana yang halal dan mana yang haram, sehingga kita mengerti mana jalan yang mengantarkan kita kepada kebinasaan dan mana jalan yang akan menyampaikan kita kepada kedamaian. Tanpa ilmu, seorang tidak akan mungkin bisa menapaki kehidupan dunia ini dengan selamat. Sesungguhnya duduk di majelis ilmu adalah salah satu sebab yang utama untuk seorang istiqamah, tetap tegar di atas agama Allah SWT, tidak terombang-ambingkan oleh fitnah syubhat wa syahwat, godaan syahwat yang diharamkan, dan tidak terombang-ambingkan oleh syubhat yang menyesatkan. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan dalam sebuah kitabnya, "I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzidu anka syakka wa dharan." Ketahuilah, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Lihat, seorang yang alim ketika mengajak bicara orang, kata-katanya lembut, kalimatnya penuh doa kebaikan. I'lam hudita, ketahuilah, semoga engkau diberi petunjuk, anna afdalal minan, bahwa nikmat yang paling utama, anugerah yang paling afdal adalah ilmun, adalah ilmu. Yuzilu anka syakka wadaron, ilmu yang bisa menghilangkan keraguan-keraguan terhadap agama, ilmu yang bisa menangkal syubhat, wadaron, dan ilmu yang bisa membersihkan kotoran hati, yaitu ilmu yang bisa menangkal syahwat yang diharamkan. Jadi kiat kita yang pertama agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa tegak di atas agama Allah, jika kita berjumpa dengan Allah, adalah kita menekuni ilmu agama, memahami ilmu agama, menghadiri majlis-majlis ta'lim. Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sering duduk di sisi Rasulullah alaihi salatu wasalam, menimba faedah, mendengarkan nasihat, menggali bimbingan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, kemudian di antara kiat kita untuk istiqomah tegak di atas agama Allah SWT adalah kita sering meminta saran dan bimbingan dari ulama, dari masyayikh, dari para asatidz, dari para guru. Inilah Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, padahal Aisyah ingin berbuat baik. Tetapi Aisyah meminta saran kepada Nabi, mana lebih baik? Wahai Rasulullah, saya punya dua tetangga dan saya ingin memberikan sebuah pemberian kepada siapa dari dua tetangga ini saya berikan itu pemberian. Mungkin maksudnya pemberiannya enggak mencukupi dua tetangganya, hanya cukup satu tetangga. Bayangkan, kan ini ingin berbuat baik, itu pun meminta saran. Lalu bagaimana dengan kita ingin melakukan sebuah kegiatan, ingin melakukan membuka satu usaha, enggak meminta saran, enggak meminta bimbingan? Apa kita yakin kita sudah benar? Apa kita sudah percaya bahwa apa yang akan kita jalankan itu baik? Ya, si Aisyah radhiyallahu anha ingin berinfak, yang semua kita tahu hukum infak dan keutamaannya. Dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, wahai Rasulullah, saya punya dua tetangga, kepada siapa saya memberikan pemberian ini? Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, ila aqrabihima minkibaban, kamu berikan kepada tetanggamu yang paling dekat pintunya dengan kamu. Lah iya, orang yang pintunya dekat dengan rumah kita itu orang yang paling tahu apa yang kita bawa ke rumah kita dan apa yang keluar dari rumah kita, ya, dari makanan, dari buah-buahan dan yang lainnya. Jangan tetangga kita itu hanya mencium bau yang lezat, melihat satu yang enak, kemudian tidak, ya, diberi sesuatu dari yang kita miliki. Yang kita ingin ambil faedah di sini, sahabat saja ingin melakukan kebaikan yang jelas-jelas baik, itu meminta saran kepada Nabi, bimbingan kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Asma binti Abi Bakr ketika datang ke Madinah, ibunya Asma binti Abi Bakr kafir waktu itu, wanita yang kafir, datang ke Madinah ingin menyambung tali silaturahmi. Asma binti Abi Bakr bertanya dulu kepada Nabi, anak ibunya kafir, boleh enggak saya menyambung silaturahmi dengan ibu saya yang kafir? Kata Asma, ya Rasulullah, ja'at ummi raghibah, apa asiruha? Wa Rasulullah, ibu saya datang ingin menyambung silaturahmi. Dan ibunya kafir, sementara Asma muslimah. Boleh enggak ya Rasulullah saya menyambung silaturahmi dengan orang tua saya? Kata Nabi, sili ummaki, sambunglah ibumu. Jika boleh seorang menyambung silaturahmi dengan orang tua yang kafir, asalkan orang tua itu bukan orang yang memusuhi Islam, bukan memerangi kaum muslimin, dan bahkan dengan kita sambung dan kita melakukan baik, bisa jadi dia masuk Islam. Bisa jadi ini sebuah usaha agar dia mendapat hidayah, petunjuk dari Allah SWT. Ingat, nasihat, bimbingan itu sesuatu yang menjadikan seorang itu tegar di atas agama Allah, kuat hatinya dan lurus perbuatannya. Ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala, ini kisah yang luar biasa, Imam Ahmad seperti yang kalian ketahui, seorang imam yang besar. Takwanya, ilmunya, jangan ditanyakan. Ketika beliau di penjara, gara-gara beliau itu tegar dalam pendiriannya bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, dan memang seperti yang benar, Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Maksudnya bukan kertasnya, kalau kertas untuk menulis Al-Quran ya makhluk, tintanya ya makhluk, tapi apa yang ditulis di kertas dari ayat, apa yang tertulis dengan tinta dari ayat, itu kalamullah bukan makhluk. Ditangkaplah Imam Ahmad, disiksalah Imam Ahmad, dan para ulama waktu itu disiksa juga, ada yang dibunuh, dan sebagian ulama mereka itu ada yang mengatakan Al-Quran makhluk dengan lisannya, tetapi tetap meyakini dengan hatinya karena terpaksa sudah. Kalau tidak, dibunuh. Tetapi Imam Ahmad tegar. Tegar di atas keyakinannya sampai di penjara. Disiksa. Dalam kondisi seperti itu, datanglah seorang tidak dikenal. Masuk. Memberikan nasihat kepada Imam Ahmad rahimahullah. Tidak dikenal orangnya. Tapi dia mengucapkan kalimat yang baik, memberi motivasi, memberikan nasihat pada Imam Ahmad. Ya Ahmad, innaka ra'idun nasil yaum, fala takun syu'man alaihim. Wahai Imam Ahmad, Anda adalah pimpinan manusia saat ini, janganlah Anda menjadi sebab orang-orang itu sial karena kamu. Maksudnya, tegarlah kamu ibai Imam Ahmad di atas pendirianmu supaya umat selamat. Karena kalau kamu tidak tegar, kamu kemudian mengatakan Al-Quran makhluk, orang-orang pun akan mengikuti kamu dalam kesesatan. Jangan sampai kamu menjadi sebab manusia ini sial karena kamu. Kata Imam Ahmad, dan Imam Ahmad bersyukur terhadap nasihat orang tersebut. Wa kana mimma qawwa azmi, kata Imam Ahmad, dan adalah nasihat tadi di antara yang menguatkan tekad saya. Subhanallah, kalau Imam Ahmad butuh nasihat, apalagi kita yang lemah ilmu dan amal. Bahkan Al-Irbad bin Sariyah, salah seorang sahabat Nabi, mengisahkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari memberikan sebuah wejangan, menyampaikan sebuah nasihat yang mata-mata kami meneteskan airnya, yang hati-hati kami terenyuh dan takut karenanya. Maka kami mengatakan, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatu madhi'in fa'usina, seolah-olah ini adalah nasihat orang yang ingin berpisah selama-lamanya, maka berilah kami wasiat. Para sahabat, generasi terbaik dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipantau langsung oleh Nabi alaihi wasallam, tetapi mereka membutuhkan wasiat, memerlukan nasihat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya orang yang istiqomah, tegar di atas agama Allah dalam segala keadaan, dalam segala waktu dan tempat, adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang nanti ketika kematian datang, para malaikat akan turun memberikan berita gembira. Nanti akan kita sebutkan ayatnya. Memang untuk kita istiqomah, tegar di atas agama Allah, di zaman-zaman seperti ini sangat berat. Terkadang ketika kita ingin sholat berjamaah saja, berjamaah tidak merugikan orang. Terkadang komentar-komentar tetangga itu miring. Ah, kamu sholat jamaah terus apa jadi kaya? Apa jadi kaya? Ya. Ketika seorang misalnya datang ke majelis ilmu membawa buku, misalnya untuk mencatat faedah, mulai dikata orang sok suci. Subhanallah. Orang-orang yang ingin meniti jalan kebaikan, orang-orang yang ingin mencari ridha Allah, bukan berarti tidak ada rintangan. Omongan-omongan yang jelek terkadang dia dengarkan. Telinga ini panas, hati ini pun terasa pedih. Tapi bersabarlah. Karena memang seperti itulah ketentuan. Tiada seorang pun yang tulus dalam mengamalkan kebaikan. Pasti di sana ada orang-orang yang tidak senang. Tapi kalau kita melihat hakikat di tengah masyarakat, siapapun orangnya, seperti apapun keadaannya, mesti ada orang yang senang dan ada orang yang tidak senang. Kamu jadi maling misalnya, mencuri, kira-kira ada gak yang senang kamu? Ada. Yang benci? Banyak. Kamu ingin jadi seorang yang saleh, ahli ibadah, ada yang senang dan banyak yang benci. Ya? Kalau ingin jadi orang baik, ada yang senang dan ada yang benci. Jadi orang jelek juga seperti itu, loh. Kenapa tidak mengambil jalan yang baik saja? Kamu ingin jadi orang baik, ada yang senang, ada yang benci. Jadi orang jelek pun sama, ada yang senang dan ada yang benci. Kalau memang sama, kenapa tidak kita ambil jalan yang baik? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan bahwa setiap jiwa, baik dia mukmin atau kafir, pasti akan diuji dengan kesenangan atau kesulitan. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal yang menyenangkan atau hal yang tidak menyenangkan. Sama-sama diuji oleh Allah. Sama-sama diuji. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi, dorongan kepada para mujahidin, mereka-mereka yang berjuang membela agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, in takunu ta'lamun, pakai hamzah, ta'lamun, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju. Jika kalian wahai kaum mukminin sakit, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu pun sakit seperti kalian. Para mukmin ketika berjuang membela agama Allah disakiti oleh orang kafir. Misalnya di pedang, sakit ya, seorang mujahid itu di pedang oleh orang kafir sakit. Orang kafir pun sama, kalau kita pedang juga apa sakit? Sama-sama sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tetapi kalian mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Kalian mengharapkan salah satu dari dua kebaikan. Ada kalanya kalian menang di dunia ini dan mendapatkan harta rampasan perang, dan ada kalanya kalian terbunuh syahid. Kedua-duanya adalah baik. Beda dengan orang kafir. Kalian memiliki harapan yang tinggi dan cita-cita yang mulia. Hal ini untuk lebih mudah difahami di tengah-tengah lapangan, bahwa orang kafir dan orang mukmin juga sama-sama diuji. Kita sedikit mengisahkan perang Ahzab. Perang Khandaq ini perang yang luar biasa dahsyatnya. Perang yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, di mana pasukan gabungan kabilah-kabilah Arab datang mengepung kota Madinah di bawah pimpinan panglima besar Abu Sufyan bin Harb. Maka para sahabat, Nabi dan para sahabat, membuat benteng pertahanan dengan menggali parit sekitar kota Madinah. Dan Anda bayangkan, tanah di Madinah itu enggak kayak di sini. Tanahnya berbatu. Tetapi mereka bersatu padu ta'awun 'alal birri wat taqwa, menjadi parit sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh. Kondisi yang sangat mencekam, hawa dingin yang menyelimuti, gelap, serta kondisi yang mencekam tidak hanya dialami oleh kaum mukminin, ternyata orang-orang kafir pun sama. Ketika pada suatu saat Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan kepada para sahabat, siapa dari kalian yang bisa mendatangkan berita dari musuh, maka dia bersama saya di hari kiamat. Bersama Nabi di hari kiamat di mana? Di surga. Tidak ada seorang sahabat pun yang berdiri. Ingat ya, kita jangan merasa lebih berani dari para sahabat. Kondisinya mencekam. Kota Madinah dikepung oleh pasukan yang berlapis-lapis. Dingin yang menggerus, angin yang menambah suasana semakin seram, gelap, gulita. Tidak ada yang berdiri. Sampai kepada Nabi mengutus, memerintahkan sahabat Hudzaifah ibn Yaman, "Ya Hudzaifah, berdirilah, laksanakan tugas." Berat sekali. Seorang diri harus masuk ke kampung musuh di malam yang gelap, angin yang kencang, dingin yang menggerus, masuk ke kampung musuh. Besar kemungkinan apa? Mati sudah. Namun karena perintah dari Rasul alaihi wasallam, dia jalankan dengan tulus. Kalau memang Allah takdirkan saya mati, saya mati. Dia pun ketika keluar, Allah memberikan pertolongan. Dia berjalan seolah-olah di tempat pemandian yang hangat, padahal waktu itu apa? Dingin yang menggerus. Kemudian dia pun merayap-merayap hingga sampai ke jantung musuh. Melihat panglima mereka Abu Sufyan dengan para komandannya sedang membuat api unggun untuk memanasi tubuh mereka. Ingat, kalau kalian kedinginan, orang kafir pun kedinginan. Ya, kalau kalian di pedang sakit, orang kafir pun sama di pedang sakit. Seperti itu. Kemudian ketika dia merayap dan dia tahu Abu Sufyan dan para komandannya, dia pun mengeluarkan anak panah dan ingin mengkritik sang panglima, tapi dia teringat akan pesan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, jangan membuat gaduh. Intinya tugas dia hanya ngintelik, hanya memberikan informasi musuh, tidak melakukan tindakan. Maka dia pun teringat pesan Nabi, dimasukkan lagi. Lihat, mendahulukan perintah Nabi daripada hawa nafsunya. Kalau mau dipikir, ini panglimanya sudah dekat dalam kondisi gelap, panah mati, kosar kasir musuh sudah. Tapi karena Nabi tidak merintahkan dia untuk yang melakukan tindakan, maka dia masukkan kembali anak panahnya. Yang kita ingin ambil faedah di sini, yang merasakan dingin, yang merasakan takut, yang merasa sakit, bukan hanya kaum mukminin, orang-orang kafir pun sama. Dikira kalau orang jadi orang kafir kemudian nikmat dunianya. Antum kalau lihat, masya Allah, orang-orang kafir, terutama di Indonesia Timur, ya, di Papua, di Indonesia Timur sana, rumah mereka seperti itu, kadang tinggalnya dengan babi, ya, kumuh seperti itu, miskin. Jangan kira kemudian orang kafir kemudian itu kehidupannya apa, nikmat. Andai kata pun nikmat, itu hanya nikmat dunia yang ujungnya adalah api neraka. Apa arti sebuah kenikmatan jika ujung-ujungnya adalah api neraka? Adapun kaum mukminin yang istiqomah, kaum mukminin yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larang Allah kapanpun dan dimanapun, meskipun mereka disakiti, meskipun mereka mendapatkan ujian dan cobaan, maka akibat yang baik pasti akan didapat oleh mereka. Dan ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat ketika kematian datang kepadanya. Para malaikat datang menghibur ketika nyawa ingin berpisah dengan tubuhnya. Para malaikat memberikan penghiburan, alla takhafu wa la tahzanu. Tak perlu lagi kalian takut dan tak perlu lagi kalian bersedih. Tidak perlu lagi kalian takut karena kalian akan menghadap Allah mendapatkan kemuliaan di sisinya. Tidak perlu lagi kalian sedih karena apa yang ditinggalkan akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah kalian dijanjikan dengannya. Seperti inilah buah dari keistiqomahan. Berita gembira dan tempat tinggal yang mulia di dalam surga. Datang para malaikat di saat nyawa akan berpisah dengan tubuh. Di saat seorang akan meninggalkan dunia yang fana, memberikan berita gembira, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan pula bersedih. Takut itu sesuatu yang akan datang biasanya. Kalau sedih sesuatu yang apa? Sudah lewat. Orang kalau dihilangkan darinya rasa takut terhadap apa yang akan datang dan dihilangkan darinya rasa sedih apa yang sudah terlewat, ini orang yang tenteram. Orang yang tenteram. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian dijanjikan dengannya. Namun perhatikan bahwa tidak cukup seorang hanya mengatakan Rabbunallah. Allah mengatakan innalladzina qalu Rabbunallah tsummastaqamu. Sebagian salaf ketika membaca ayat ini mengatakan orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah banyak. Banyak. Tetapi yang istiqomah di mana? Tapi orang yang memegang ya ucapannya mana? Kalau kita tanyakan bersetiap orang muslim, kamu ingin masuk surga enggak? Ingin. Tapi apa upaya Anda untuk masuk surga? Kamu ingin enggak masuk neraka? Tidak. Tapi apa upaya Anda untuk terhindar dari neraka? Tidak cukup seorang itu menyatakan dirinya Islam, tidak cukup seorang menyatakan dirinya beriman tanpa diimbangi dengan apa? Amal soleh. Sehingga banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan al-iman wal amal soleh illa alladzina amanu wa amilus solihat. Iman yang dimaksud di sini adalah amalan hati, dan amal soleh yang dimaksud adalah amalan anggota badan. Tidak cukup meyakini kebenaran kemudian tidak mengamalkannya, tapi meyakini kebenaran dan mengamalkannya. Inilah bentuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Inti dari ini semua, bahwa kita sebagai makhluk yang lemah, sebenarnya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi keteguhan, keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memohon keteguhan, padahal beliau adalah beliau orang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana dengan kita? Iman kita sangat lemah, amal kita pun sedikit, tidak ada jaminan kita akan terus istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya istiqomah tidaklah cukup hanya di awal, namun istiqomah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Sehingga ketika kita di awal perjalanan, ketika kita meniti jalan al-haq, kita butuh keistiqomahan karena banyak godaan, banyak rintangan. Dan ketika kita berjalan, kalau tadi ketika awal mau masuk kepada petunjuk itu banyak godaan ya tadi. Ketika godaan-godaan itu sudah kita singkirkan, kemudian kita berjalan, belum tentu di jalan kita akan aman. Banyak rintangan juga. Kemudian ketika sudah mendekati garis apa? Finish pun ternyata subhanallah. Seperti itulah makanya seorang ketika hendak meninggal, maka disyariatkan bagi orang yang ada di sisinya untuk mentalkinnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah, tuntunlah orang yang mau mati dari kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena memang orang yang akhir ucapannya dari dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk dalam surga. Bahkan keistiqomahan pun dibutuhkan setelah kematian. Makanya kita disyariatkan ketika kita mengubur saudara kita muslim, sebelum kita meninggalkan kuburannya, kita pun memohon kepada Allah lahus tabat, mohon kepada Allah agar si mayit ini diberi keteguhan oleh Allah, mampu menjawab pertanyaan al-munkar wal-nakir, ditetapkan oleh Allah di alam kuburnya. Sehingga seorang hamba senantiasa butuh istiqomah ketika hendak melangkah, ketika sedang melangkah, dan ketika sudah selesai melangkah, dan bahkan ketika sudah tidak bisa lagi melangkah, ketika sudah di alam barzah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menganjurkan umatnya untuk mendoakan saudaranya yang dikubur agar diberi keteguhan untuk bisa menjawab pertanyaan al-munkar wan nakir. Ini semua menunjukkan bahwa istiqomah di atas agama Allah senantiasa dibutuhkan oleh seorang hamba kapanpun dan dimanapun, dari awal hingga akhir, bahkan ketika dia sudah dikubur di bawah tanah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Terima kasih atas semua pihak yang telah memberikan andil berlangsungnya daurah ilmiah ini, apakah dengan tenaga, harta, pikiran yang lainnya. Semoga amal kalian diterima oleh Allah SWT. Dan terima kasih pula kepada para hadirin wal hadirat yang telah bersabar menghadiri majlis taklim, meninggalkan kesehatan dunia di saat umumnya manusia terlena, di saat umumnya manusia mereka meninggalkan agama ini. Sungguh mata ini sangat sejuk melihat wajah-wajah yang mulia seperti ini, wajah-wajah yang semoga mereka adalah orang-orang pilihan di hadapan Allah SWT. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.